Konsultasi Syariah. Tiga catatan tentang mimpi buruk. Pertanyaan, apa yang mesti kita lakukan dengan mimpi buruk yang akhir-akhir ini hadir di mimpi saya? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagian dari kesempurnaan syariat Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan semua hal penting dalam kehidupan manusia. Hanya saja, ada orang yang berusaha memahaminya dan ada yang melupakannya. Seseorang akan bisa merasakan dan meyakini betapa sempurnanya Islam ketika dia memahami aturan syariat yang demikian luas. Di saat itulah, seorang Muslim akan semakin yakin dengan agamanya. Anda bisa buktikan dan mencobanya. Di antara petunjuk tentang mimpi, meskipun Islam tidak mengajarkan umatnya tentang takwil mimpi yang mereka alami, namun rambu-rambu yang diberikan Rasulullah SAW sudah sangat memadai untuk menjadi panduan dalam menyikapi mimpi, tak terkecuali mimpi buruk. Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam Islam terkait mimpi buruk. Pertama, mimpi tidak semuanya benar. Sumber mimpi tidak selamanya datang dari Allah. Bisa juga karena bawaan perasaan atau permainan setan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Makna hadis, 1. Bisikan hati. Terkadang seseorang memikirkan sesuatu ketika sadar, karena terlalu serius memikirkan sampai terbawa mimpi. 2. Ditakuti setan. Mimpi yang datang dari setan bentuknya bisa berupa mimpi basah atau mimpi yang menakutkan. Jenis mimpi yang ketiga adalah kabar gembira dari Allah. Mimpi ini adalah mimpi yang berisi sesuatu yang baik dan menggembirakan kaum muslimin. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dalam ta'liq untuk Sahih Bukhari. Kedua, mimpi buruk berasal dari setan. Dari jenis mimpi di atas, mimpi buruk termasuk salah satu permainan setan kepada Bani Adam. Mereka ingin menakut-nakuti manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dipenggal lalu menggelinding. Kemudian aku berlari kencang mengejarnya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang tersebut, "Jangan kau ceritakan kepada orang lain ulah setan yang mempermainkan dirimu di alam mimpi." Setelah kejadian itu, aku mendengar Nabi menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, "Janganlah kalian menceritakan ulah setan yang mempermainkan dirinya dalam alam mimpi." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, yang harus dilakukan ketika mimpi buruk. Ada beberapa hal yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang mimpi buruk. 1. Meludah ke kiri 3 kali. 2. Memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari setan 3 kali dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau bacaan ta'awudz lainnya. 3. Memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. 4. Sebaiknya dia bangun kemudian melaksanakan salat. 5. Mengubah posisi tidurnya dari posisi semula ia tidur jika ia ingin melanjutkan tidurnya, walaupun ia harus memutar ke sebelah kiri. Hal ini sesuai zahir hadis. 6. Tidak boleh menafsir mimpi tersebut, baik menafsir sendiri atau dengan meminta bantuan orang lain. Keterangan tentang hal ini terdapat dalam beberapa hadis berikut. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mengalami mimpi yang dibenci, yaitu mimpi buruk, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali dan memohon perlindungan dari Allah dari godaan setan 3 kali. Kemudian mengubah posisi tidurnya dari posisi semula." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika kalian mengalami mimpi buruk, hendaknya meludah ke kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dan dari dampak buruk mimpi. Kemudian, jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun, maka mimpi itu tidak akan memberikan dampak buruk kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Abu Qatadah, yaitu perawi hadis, mengatakan, "Sesungguhnya saya pernah bermimpi yang saya rasa lebih berat daripada gunung. Setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak peduli mimpi tersebut." Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mimpi itu ada tiga, mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan." Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya, yaitu mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.